jalur Pantura masih wong demen ku katon tambah di tambah Bung Tarma apalah sing duwe suling sakti sing utang karo nyong buat semuanya barang Kiki Production masih dodok sentul dewe atas bunga surgawinya. Aku disawarkan kan. Ibu Susi selamat datang ya. Kuda lanang masih barang yang punya cantik. Mangga bos, terima kasih buat Bapak aja. Biasa baik, biasa baik. banget jadi kulit.